بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم. Nah, kita masih dalam sebuah pembahasan terkait dengan tasmiyatul maulud wal kunyah at-tayyibah, memberi nama kepada sang bayi dengan nama-nama yang baik dan juga memberikan kunyah kepadanya. Ikhwana fi din azani Allah wa iyyakum, telah datang berbagai riwayat atau athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau merubah beberapa nama yang jelek menjadi nama-nama yang bagus. Naam. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu Malik fil Muwatta dan juga dzakarahu Ibn Qayyim al-Jauziyah fi Zadil Ma'ad, sebuah kisah athar dari sahabat yang mulia Umar al-Farruq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika sa'ala Umar rajulan an ismihi. Umar bertanya kepada seseorang tentang namanya. Siapa nama kamu? Faqala Jamrah. Dia mengatakan nama saya adalah Jamrah. Jamrah itu apa? Jamrah, sebuah bara api. Nah. Faqala wasma bik, kalau gitu siapa nama abah ayahandamu? Qala Shihab. Shihab. Sama. Pancaran dari api, nama Shihab. Nah. Qala mimman? Dari mana antum? Qala minal huruqah. Nama-namanya panas semuanya ini. Nah, dia namanya Jamrah, ayahandanya namanya Shihab. Dari mana kamu? Nah, dari huruqah, dari kalimat al-hariq. Nah, sama. Al-huruqah ini dari kata ihtiraq wal hariq. Nah, sesuatu yang panas, sesuatu yang membara. Qala, lalu manziluka, mana rumahmu? Qala bahratun nar. Nah, lautan api. Qala fa aina maskanuka? Lalu di mana tempat tinggal kamu? Qala bidzatil ladha. Ladha juga nama neraka yang menyala-nyala. Qala idhab, kalau gitu antum pergi sudah. Faqad ihtaraka maskanuka. Sudah terbakar habis rumahmu. Fadhaba wa wajada al-amr kadhalik. Nah. Ikhwana fillah a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian Umar mengatakan, lalu ente pergi sudah. Nah, akan terbakar rumah antum itu. Ternyata demikian, kata Umar. Nah, ya, ini sebagai syahid bahwa sebuah nama itu mempengaruhi takdir lil musammayat, pengaruh kepada sesuatu yang diberikan nama dengannya. Karena sebuah harapan. Nah, khana fillah barakallahu fikum, syariat berikutnya adalah syariat al-kunyah. Disunahkan, disyariatkan bagi orang tua untuk memberikan kunyah kepada anak, sekalipun masih bayi, sekalipun masih kecil. Nah, tidak dipersyaratkan kunyah itu adalah ketika sudah punya anak. Apa itu kunyah? Sebuah nama yang didahului oleh Abu Fulan atau Ummu Fulan. Maksud Rabi Abin au Ummin. Semua nama panggilan didahului oleh Abu atau Ummu. Abu Fulan atau Ummu Fulan. Itu namanya al-kunyah. Maka demikian pula disunahkan untuk berikan kunyah dengan kunyah yang thayyibah, dengan kunyah yang baik. Dalam sebuah atsar, waqad kana an-nabi alaihi salatu wassalam Aba Umair wa huwa saghir. Fakana yuda'ibuhu fayaqul ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kunyah nam dengan Abu Umair walaupun beliau masih kecil. Abu Umair masih kecil, saghir. Bahkan Nabi bermain-main dengannya, bersenda gurau dengannya. Ya Aba Umair, ma'afa'ala an-nughair. Nah, di sini nam selain Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tuntunan syariat yang mulia, memberikan kunyah yang terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa? Ikhwana fillah barakallahu fikum, karena kalau seseorang itu tidak diberikan sebuah nama yang baik atau nam kunyah yang baik, banyak kejadian orang-orang akan menamai dia, memanggil dia atau memberikan kunyah padanya atau memberi gelar padanya dengan nama-nama yang tidak bagus. Nah, atau kunyah yang tidak bagus atau lakab yang tidak bagus. Seseorang sudah punya nama baik saja, namanya baik, kunyahnya juga baik, lakabnya juga baik, itu pun masih terkadang ketika ada sebuah peristiwa kejadian tertentu yang terkait dengan si fulan dipanggil dengan peristiwa itu, berubah namanya. Walaupun ayahandanya mengasih nama Muhammad, ayahandanya mengasih nama Abdullah atau Abdurrahman, terkadang bisa berubah. Nah, bisa berubah karena faktor tertentu. Dan khawana fillah barakallahu fikum jami'an, at-tanbih ini mengenai kita semuanya, tanbih dari kalangan masyayikh, para ulama kita, bahwa seringnya di negeri kita ini memanggil si fulan dengan nama-nama singkatan. Si Muhammad dengan mat, nam, dan semisalnya. Ini sesuatu yang tidak boleh sebenarnya. Sesuatu yang tidak boleh. Dengan nama yang sempurna, Muhammad ya Muhammad, Ahmad ya Ahmad, nam, Hamzah ya Hamzah, Husain ya Husain, Hasan ya Hasan, Abdullah ya Abdullah, Abdurrahman ya Abdurrahman. Di sebuah tempat di negeri ini telah mengubah nama-nama yang bagus menjadi singkatan-singkatan yang jelek. Wallahualam bagaimana kisahnya. Tidak ngerti bagaimana kisahnya dan ceritanya. Yang jelas sudah menjadi adat tradisi negeri itu. Orang-orang timur. Nah, Hasan Acang, Husain Uceng, nah, Abdul Malik Alaiki, Abdurrahman, nah, kalau mama masih mending ini, nah, banyak yang saya lupa. Apa alaiki? Dari kata Abdul Malik jadi alaiki. Nah, begitu. Gitu ya, mana orang ambil ini ya. Nah. Allah musta'an. Khawana fila barakallahu fikum, sehingga termasuk sunnah yang masyru'ah, sesuatu yang masyru'ah adalah memberi kunyah walaupun masih kecil. Abu Fulan atau Ummu Fulan. Jika dia seorang laki-laki, Abu Fulan. Masmuk Muhammad. Ma kunyatuka Abu Abdurrahman. Nah, fadalah bas. Walaupun masih kecil. Kama kana Nabi alaihi salatu wasallam Aba Umair wa huwa saghir. Dan al-kunyah pada kebanyakannya adalah karamah hatta lisaghir. Beda dengan laqab. Adapun laqab gelar itu bisa ilmadah, gelar untuk pujian, atau laqab dulidham sebaliknya untuk celaan. Adapun al-kunyah maka itu sebagai bentuk karamah hatta al-saghir, sebagai ihtiraman, sebagai bentuk pemuliaan walaupun untuk anak yang kecil. Abu Fulan, Abu Muhammad, Abu Hamzah, Abu Yahya, Abu Abdullah, hadhihi karamah. Nah, dalam sebuah riwayat Al-Adab Asy-Syar'iyyah li Ibnu Muflih, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ajilu bikuna auladikum hatta la tasra ilaihim al-alqab as-su'. Nah, segerakan, kata Umar, segerakan memberi kunyah anak-anak kalian. Kalau tidak, jangan sampai didahului oleh lakap-lakap yang jelek yang akan disematkan kepada anak-anak kita. Apalagi di zaman sekarang ini, pergaulan yang sekian lama, sekian bebas. Nah, al-adab syar'iyah mulai menurun, sehingga bermudah-mudah seorang memberikan gelar-gelar yang jelek. Seorang yang mulia saja, seorang yang namanya bagus saja bisa berubah menjadi nama yang jelek. Apalagi nama-nama tadi yang sudah memang asalnya sudah tidak bagus. Nah, fahada min haqqil walad atau min hukukil walad, ini termasuk hak seorang anak dari ayahanda atau ibundanya untuk memberikan nama yang terbaik dan juga memberikan kunyah yang terbaik. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, berikutnya al-aqiqah awin nasikah. Masalah yakni al-aqiqah atau an-nasikah. Sesuatu yang masyhur tengah-tengah kaum muslimin, sunnatul aqiqah atau sunnah sunniyatu an-nasikah, masyru'iyah an-nasikah. Kemudian thumma ba'da dhalika yanbaghi al-muslim an ya'aq an ya'iq an ya'iqqa an waladihi wa ya sunnah wa yara ba'd al-ulama wujubaha al-ghulami syatani wa anil jariyah syatun tudbah yawm as-sabi' aw ar-rabi' ashar aw al-hadi wal 20 aw yawmin ba'da dhalik. Nah, kemudian sebatasnya bagi seorang muslim, seorang ayahanda atau ibunda untuk mengakikahi putranya atau putrinya. Wa ya sunnah, hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian para ulama kita berpandangan hukumnya adalah wajib. Nah, ada pun anak laki-laki disunnahkan 2 ekor syat, kambing. Ada pun anak perempuan dengan 1 ekor kambing yang disembelih pada hari yang ke-7. Ya, ini jika seorang anak laki lahir pada hari Senin, maka dipotong pada hari berapa, Ustaz Ali? Hah? Lahir pada hari Senin, maka kambing dipotong pada hari, hah? Hari Ahad. Hari Ahad, Ahad depan. Nah, kalau lahir Rebo, berarti hari Selasa depan, hari yang ke-7. Dan perhitungannya perhitungan hijriyah. Hijriyah, ketika lahir di malam hari, maka sudah dihitung hari esoknya. Nah, Ummu Fulan melahirkan seorang bayi pada malam Rabu. Pada malam Rabu, kapan dipotong kambingnya ini? Ya, Raife. Pada hari Senin. Senin atau hari Ahad? Hah? Hari Selasa. Nah, tayyib. Nah, dalil yang menegaskan tentang masyru'iyah al-aqiqah adalah hadith rawahu ashabu sunan 6 dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kama akhrajahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Nam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarahum an yu'aqqa 'anil ghulami syatani mukafi'atani wal jariyah syatun. Nam dari sahabi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk mengakikahi bila anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang setara, nah, mukafi'atan yang setara besarnya, beratnya, diusahakan sebanding nilainya. Nah, sebanding syatan mukafi'atan wal jariyah syatun. Adapun bayi perempuan cukup dengan seekor kambing. Nah, kambing di sini memang tidak ada kriteria secara khusus tentang sifat-sifat kambingnya. Namun para ulama menyarankan berusaha sebagaimana kambing yang disembelih untuk al-udhiyah. Untuk al-udhiyah. Walaupun tidak ada nas khusus terkait masalah ciri-ciri sifat-sifat kambing tersebut, namun para ulama mengkiaskan alangkah bagusnya kambingnya sebagaimana kambing korban. Dari sisi usia, 6, dari sisi tidak ada yang cacat, memilih warna yang terbaik. Nah, kalau kambing kacang minimalnya setahun, kalau kambing kibas minimalnya 6 bulan, dan lebih utama adalah kambing dari kambing jantan bila punya kemampuan. Ini yang lebih afdal. Nah, tidak mengapa sesuai dengan kemampuannya adalah memotong akikah dari kambing betina. Fahukmuhu jais, boleh-boleh dan sah hukumnya, wala ilmu indallah. Juga telah datang dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy alaihi salatu wasalam aqqa al-Hasan wal Husain kabshan kabshan. Rawi Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengaqiqahi Hasan dan Husain dengan satu kambing dan satu kambing. Nah, nama hadis ini adalah hadis yang dalam riwayatnya memiliki kelemahan, sehingga para ulama semisal al-Imam Abu Hatim Ar-Razi merajihkan hadis yang mursal. Hadis yang apa? Mursal. Dan mursal termasuk riwayat hadis yang jenis yang dhaif, wal ilmu indallah. Sehingga tetap sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki diakikahi dengan dua ekor kambing dan perempuan dengan seekor kambing. Berikutnya terkait dengan masalah hukum akikah. Para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan wajib, Sebagian mengatakan sunnah mustahabbah. Semuanya berputar dengan riwayat di bawah ini. Ini riwayat sahabat Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbah anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Rawi Ahmad wal arba'ah wa sahih at-Tirmidzi. Naam. Dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan setiap anak dia akan tergadai masih dalam bentuk gadaian. Naam, atau tergadai dengan apa? Aqiqahnya. Yang disembelih pada hari ketujuh dan digundul dan diberi nama pada hari itu juga. Rawi Imam Ahmad dan yang lainnya. Pertama, makna rahinah atau murtahan. Semua anak itu rahinah. Murtahanun. Apa itu makna murtahan atau rahinah? Semua anak itu tergadaikan dengan sebab akikahnya. Pandangan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan makna sesuatu yang tergadai atau murtan atau rahina, yaitu jika dia meninggal dunia, sang anak ini meninggal dunia, dia tidak diakikahi, maka dia tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Nah, ini makna yang dirajikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Seorang bayi, seorang anak yang belum sempat diakikahi dan dia meninggal dunia, maka dia tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Karena di antara bentuk-bentuk syafaat yaumul qiyamah, nah, adalah syafaat dari al-aulad al-muslimin al-mu'minin. Anak-anak muslimin yang masih kecil yang mereka meninggal dunia, mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Jika bayi itu belum diakikahi, maka sang bayi tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ini makna murtahan atau rohina. Hal ini juga telah datang athar dari Qatadah rahimahullah ta'ala. Juga Al-Imam Qatadah menegaskan dengan makna yang sama. Anna yuhram syafa'atuhu liwalidayhi. Dia akan terhalangi syafaatnya untuk kedua orang tuanya. Adapun Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menegaskan fakanatil aqiqah fida'an wa takhallusan lahu min habs syaitan lahu wasijnihi. Nah, bahwa aqiqah itu adalah sebagai pembebasan sebagai tebusan. Enam, yang bisa membebaskan dari enam jeratan syaitan. Dari apa? Jeratan syaitan. Dan juga perangkap syaitan. Dengan diakikahi, ini sebagai sebab untuk sang anak tersebut selamat dari jeratan dan juga perangkap syaitan iyadan billah. Ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk menghindarkan sejauh-jauh dari perangkap dan jeratan syaitan. Kata siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Adapun Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Al-Ma'bud 6 disebutkan pernyataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ikhtalafan nas fi hadha. Memang para ulama berbeda pendapat menafsirkan makna murtahanun. Seorang anak itu adalah murtahan, tergadai. Apa itu makna murtahan? Khilaf di antara para ulama kita. Nah, makna yang paling baik kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, ma qila ma dhahaba ilaihi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, adalah pandangan tafsir dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala hadha min asy-syafa'ah, yuridu anna idza lam yu'aqqa anhu famata tifla lam yashfa' fi abawayhi. Ini terkait dengan syafaat. Nah, jika dia tidak diakikahi, kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah, untuk kedua orang tuanya. Di sini pentingnya kedudukan al-aqiqah terkait dengan syafaat, sehingga tidak semata-mata perbuatan yang sunnah mustahabbah, menguatkan pendapat para ulama yang berpendapat hukumnya wajib wal ilmu indallah. Apalagi 6 hadis Aisyah yang pertama tadi yang kami sebutkan. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam amarahum. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah memerintahkan mereka, memerintahkan mereka kaum muslimin para sahabat untuk mengakikahi al-ghulam dengan 2 kambing, al-jariyah dengan 1 kambing. Nah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha kita bisa petik bahwa amrul aqiqah amrun minan nabi, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal al-amr adalah yufidu al-wujub. Nah, segala perintah Nabi alaihi salatu wasallam secara asal hukumnya adalah wajib. Sepertinya wallahu a'lam bishawab, bahwa al-aqiqah adalah pendapat yang mengatakan wajib, itu pendapat yang sangat kuat sekali. Wal ilmu indallah. Tentunya semuanya adalah bihasabi al-istita'ah wal qudrah, sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagaimana hukmu al-udhiyah, ikhtalaf al-ulama abakum korban. Sebagian sunnah muakkadah, sebagian lain mengatakan wajib. Nah, adapun hukumnya wajib itu pun terkait dengan apa? Biqadri al-qudrah wal istita'ah, so dengan kemampuan masing-masing. Nah, memang yang sunnah adalah pada hari yang ketujuh. Nah, itu yang sunnah. Tetapi bila dia tidak bisa mendapati, bila tidak mempunyai kemampuan finansial. 6. Termasuk seorang fakir, maka boleh dia tunda pada waktu yang dia mampu di sana. Nah, kemudian waktu aqiqah. Waktu aqiqah di sini dengan jelas disebutkan dalam riwayat tudbah anhu yawma sabi'ihi, disembelih pada hari yang ketujuh. Nah, pada hari yang ketujuh. Al-musannif hafizallahu taala Abdul Salam bin Abdullah Sulaimani, rupanya beliau juga di antara masyaih yang berpandangan atau mensahihkan riwayat tentang mengaqiqahi pada hari ketujuh, kalau tidak pada hari ke-14, kalau tidak pada hari ke-21. Hal ini terdapat riwayat dalam masalah ini. Jika tidak mampu pada hari yang ke-14, jika tidak mampu pada hari ke-21, pelibatannya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala termasuk para ulama, di antara para ulama yang mensahihkan riwayat ini. Nah, jika tidak mampu pada hari yang ke-14, jika tidak mampu pada hari yang ke-21. Dan khilaf para ulama rahimahumullahu taala, adapun hakata ra'yu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid tentang kesahihan riwayat, masalah ini wal ilmu indallah. Nah, ada beberapa ulama yang lainnya menganggap jika tidak mampu pada hari ketujuh, ya silakan pada hari yang dia mampu. Nah, dia mampu. Nah, bahkan para ulama pun juga membolehkan dicicil. Nah, jika anaknya laki-laki harus memotong 2 ekor kambing, dia tidak mampu. Ya sudah, pada hari ketujuh 1 ekor kambing, dan pada hari yang lainnya dicicil 1 ekor lagi. Ini juga ada sebagian para ulama yang berfatwa demikian. Karena kaidahnya adalah fattaqullaha masata'tu. Dan wallahu a'lam bisawab. 6. Memang yang sunnah adalah pada hari yang ketujuh. Bukan berarti sebagai syarat. 6. Bahwa syarat sahnya al-aqiqah hanya pada hari ketujuh. Nah, tidak ada konteks yang sangat jelas yang menunjukkan tentang syarat sahnya aqiqah itu pada hari ketujuh. Tidak ada. Sekedar berita dari Nabi alaihi salatu wasalam, tudba anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Nah, sehingga para ulama kita wallahu a'lam bishawab, 6, ketika seorang tidak mampu, maka boleh-boleh saja dia mengaqiqahi putranya pada hari yang ketujuh sesuai kemampuan dia. Wal ilmu indallah. Di sini Asy-Syaikh Al-Musannif hafizallahu ta'ala, inna an-nasika mukhtalifun fi wujubiha aw mukhtalafun fi wujubiha wal arjahu al-wujubu lil ahadith allati ta'muru bidzalika wa lam yusrif wa lam yusarrifha aw yusrifha al-wujub sarifun. Kata beliau hafizallahu ta'ala, hukum nasika adalah adanya perselisihan di antara para ulama kita tentang kewajibannya. Adapun yang paling kuat wallahu a'lam bishawab adalah hukumnya wajib, karena adanya beberapa riwayat yang menegaskan perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi, amarahum an ya'uqqa bi ghulam syatan wal jariyah syatun. Nah, Sementara tidak ada nas, tidak ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menjadi yang sunnah. Sehingga hukum asalnya sebuah perintah itu adalah hukumnya wajib. Nah, kedua, tidak ada nas yang sahih dan sahih yang memalingkan dari hukum yang hukum perintah yang asalnya wajib tersebut menjadi sunnah-sunnah saja. Ini pendapat beliau hafizallahu taala, wallahu a'lam. Apabila anak kita meninggal dan kita mengakikahinya dalam keadaan dia telah meninggal, apakah dia bisa memberi syafaat? Naam, hatta walaupun lahir dalam kondisi meninggal dunia. Bila lahir dalam kondisi meninggal dunia, tetap disunahkan untuk apa? Atau disyariatkan untuk adanya aqiqah dan nasikah tersebut walaupun telah meninggal dunia. Nah, walaupun keguguran, selama dia sudah masuk usia al-ins, manusia, wajib disolati, dikafani, digoburkan, dan juga diaqiqahi. Nah, walaupun terjadi selama dapat di antara para ulama kita, wallahu ilmu indallah. Kalau anak terlahir meninggal, ini jelas para ulama kita menyatakan dengan tegas dan jelas disyariatkan untuk mengakikahinya. Maksudnya ketika disesar atau lahir meninggal dunia, maka disyariatkan baginya untuk mengakikahi anaknya walaupun telah meninggal dunia. Nah, dan nanti insyaallah, nah, jika dia termasuk anak-anak orang-orang muslimin, dia bakal bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya selama orang tuanya dari kalangan muwahhidin. Nah, berikutnya, bolehkah bagi seseorang untuk memberi nama anaknya lebih dari satu, Ahmad Ali Abidin? Nah, tidak ada larangan masalah ini. Hanya saja, kita mencontoh. Khairu al-ittiba, ittiba'us salaf. Sebaik mencontoh adalah mencontoh salaf kita. Yakni cukup satu nama, Ahmad. Adapun Ahmad Ali, ini barangkali nama orang tuanya labas. Ahmad Ali Muhammad labas. Ahmad Ali itu nama abahnya, Muhammad nama jidnya. Tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau Ahmad Ali Muhammad untuk satu anak, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Ahmad, Ali, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman jadi satu. Ini yang jadi masalah. Cukup satu nama saja. Nah, memang la yumna, tidak ada larangan. Terserah orang tuanya kasih nama Ahmad, Ali, Abidin, labas. Hanya saja nama yang afdal adalah ittiba', nam salafina salih. Nah, mereka mencukupkan seorang dengan satu nama saja. Nah, dan juga disunahkan dari mulai sekarang untuk membiasakan menjaga nasab tadi, Ahmad Ali Muhammad. Berarti apa? Ali nama ayahandanya dan Muhammad nama kakeknya. Walaupun tanpa nama bin, tidak jadi masalah. Ahmad, Ali, Muhammad itu artinya Ahmad ibn Ali ibn Muhammad. Kalau seorang anak mengakikahi sendiri, apakah bisa memberi syafaat kepada orang tuanya? Yurja, insyaAllah. Bila dulu ayahandanya fakir, miskin, au jahil, tidak mengerti sunniyah masru'iyah nam al-aqiqah. Faba'dul ulama yara ala jawazihi. Sebagai para ulama berpandangan boleh untuk mengakikahi. Nah, mengakikahi dia sendiri, orang tuanya jahil atau fakir atau miskin. Nah, wal ilmu indallah. Apakah ada doa khusus ketika akikah? Wallahu a'lam. Yang setahu ana tidak ada doa khusus untuk akikah. Nah, masalah masail al-akikah ini luar biasa masailnya. Memang tidak ada riwayat nas yang jelas menyebutkan batasan, sehingga yang muncul istihadat para ulama kita. Istihad para ulama, contoh tadi. Nah, kita berharap bisa memberikan syafaat orang tua kita. Hanya saja orang tua kita dulunya jahil, gak ngerti. Sudah meninggal dunia mereka. Atau mereka fakir, fukara, gak mampu. Nah, bolehkah kita mengakui sendiri? Ini istiadat di antara para ulama kita mengatakan boleh-boleh saja. Wal ilmu indallah. Nah, demikian ikhwana fillah barakallahu fikum jami'an, naktafi bihadha al-midda wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.